Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kitab An-Nibras syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ditulis atau yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Dr. Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Pembahasan lalu kita sedikit masuk terhadap syarah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajiduhu tujahak. Kita masuk pada kalimat tersebut. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah tujahak, ada di hadapimu. Ini balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka yang menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Menjaga hartanya, menjaga dirinya, jiwanya, dan terlebih menjaga agamanya, keistiqomahannya. Maka diperinci lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajiduhu tujahak. Engkau akan mendapati Allah tujahak, ada di sisimu, ada di hadapanmu. Kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, terdapat di halaman ke-10, kita mengulang sedikit, tidak masalah. Sebagaimana faedah, ma takarrar takarrar. Segala yang terulang itu akan semakin tertancap. Jadi yang namanya murajaah itu tidak sedikit pun merugikan kita. Imma kita mendapatkan ilmu yang semakin rusuh, semakin tertancap kokoh di dada kita. Karena ini sya'nu as-salaf, kebiasaannya kaum salaf, dzakarah, muraja'ah. Wa imma bisa jadi terdapat satu dua faedah yang sebelumnya kita tidak dapatkan mungkin. Oh, pertemuan ini ternyata nambah faedah satu walaupun diulang. Minimalnya ilmu itu semakin kokoh pada kita. Lebih dari itu kita mendapat tambahan faedah. Terlebih ketika bermajelis, malaikat mendoakan kita, duduk saja di majelis ilmu merupakan sebuah fadilah, terlebih ketika kita mendapatkan sebuah faedah ilmu. 6. Kata Syekh hafizahullah taala, "Idza hafizta awamir Allah tabaraka wa taala yakunu ma'aka." Jika engkau menjaga Allah, menjaga perintah-perintah Allah tabaraka wa taala yakunu ma'aka, maka Allah akan bersamamu. Kebersamaan ini, kata Syekh Rabi hafizahullah taala, ada dua macam. Kebersamaan Allah dengan hambanya itu ada dua macam. Qala wal ma'iyyatu ma'iyyatan. Dengan penjabaran beliau ini, kita akan tahu bahwasanya orang yang menjaga Allah itu akan bersama Allah pada jenis kebersamaan yang bagaimana. Dan ma'iyyah, kebersamaan itu ma'iyyatan, ada dua macam. Ma'iyyatun ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Li jami'il khalqi, untuk seluruh makhluk Allah Azza wa Jal. Ya, mencakup semuanya yang disebut dengan makhluk. Tumbuhannya, hewannya, manusianya. Terlebih termasuk dalamnya adalah mukminnya ataupun kafirnya. Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan mereka. Dalam ayat Allah mengatakan, surat Al-Mujadilah ayat ke-7, alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah mengetahui segala yang di langit dan segala yang di bumi. Allah tahu itu semua. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada tiga orang yang saling berbisik, saling berbicara satu dengan yang lainnya dengan suara pelan, berbincang, illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempatnya. Kita bertiga misalkan, maka ada yang keempat, yaitu Allah di atas mengawasi kita. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak pula berbincang lima orang melainkan Allah yang keenam. Wala adana min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Begitu pula bilangan yang lebih sedikit, yang lebih banyak dari itu, maka Allah pasti bersama dengan mereka. Aynama kanu, dimanapun mereka berada. Baik itu di tempat ramai ataukah di tempat tersembunyi. Baik ketika bersendirian ataukah bersama dengan yang lainnya. Nah, maka ingat ayat ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama hamba-hambanya. Tidaklah dia bersendiri, melainkan Allah yang kedua. Tidaklah seorang itu berdua, melainkan Allah yang ketiga, dan seterusnya. Thumma yunabbiuhum bima amilu yawmal qiyamah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabarkan kepada mereka tentang apa-apa yang mereka amalkan kelak di hari kiamat. Dengan pengawasan tadi, dengan kebersamaan Allah tersebut, di hari kiamat Allah akan beritakan kepada mereka, kamu telah berbuat seperti ini, seperti ini, seperti ini, di tempat ini, bertiga, berdua, bersatu. Nah, di hari kiamat, di saat di dunia kita lupa apa yang telah kita berbuat sehari yang lalu, tiga hari yang lalu, setahun yang lalu, lupa kita. Tapi di hari kiamat Allah beberkan semuanya. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asyahid, bahwasanya di sini Allah mengatakan bahwa dirinya bersama hamba-hambanya, bersama makhluk-makhluknya. Berkata Syekh Rabi'ullah, "Fallahu syahidun wa muttali'un ala jami'i khalqihi." Maka Allah menyaksikan dan memperhatikan seluruh makhluk-makhluknya, siapapun dia. Baik itu memperhatikan amal perbuatannya ataukah perputaran malam dan siang, jatuhnya daun, tumbuhnya tanaman, rezeki binatang, hewan. Nah, Allah mengetahui itu semua. Allah yang mengatur. La yakhfa 'alaihi khafiyatun minhum. Tidak tersamarkan, tidak tersembunyikan bagi Allah sesuatu pun yang ada pada mereka. Wala min a'malihim, tidak pula dari amal perbuatan mereka, subhanahu wa ta'ala. Fa hadhihi ma'iyatul ittila'. Inilah yang disebut sebagai ma'iyatu al-ittila', kebersamaan pengawasan, kebersamaan perhatian. Wal musyahadah, persaksian. Wal muraqabah, pengawasan. Ala khalqih, atas makhluk-makhluknya. Sehingga ma'iyah jenis yang pertama ini, ma'iyatun ammah, ma'iyah yang umum, yaitu kebersamaan yang sifatnya menyaksikan, mengawasi, dan memperhatikan. La ma'iyatu ikhtilatin wa imtizajin, bukan kebersamaan yang sifatnya ikhtilat, bercampur, wa imtizaj, melebur. Ini keyakinannya mereka-mereka kaum hululiyah dan wahdatul wujud. Kebersamaan itu tidak mesti bercampurnya satu hal dengan yang lainnya. Bersama. Sebagaimana kita kalau berjalan bersama teman kita, sirtu wa Muhammadan, sirtu ma'a Muhammadin, misalkan saya berjalan bersama Muhammad, Muhammadnya enggak bersatu dengan kita, enggak bercampur jasadnya. Muhammad sendiri, kita sendiri berjalan. Begitu pula orang telpon, dia bertanya, man ma'i, siapa yang sedang bersama saya? Ma'akum Muhammad, misalkan yang bersama antum sekarang adalah Muhammad. Telepon fulannya di Jakarta, si alanya di Surabaya. Begitu pula ucapan seseorang, sirtu wal qamar, aku berjalan bersama bulan. Kenapa bersama? Karena ketika dia berjalan, bulan ada di atas, seakan-akan dia berjalan bersama. 6. Maka tidak mengharuskan adanya ma'iyah, kebersamaan itu ikhtilat, bercampur, melebur. Jadi satu, sebagaimana sirup yang dicampur atau yang dicampur dilebur ke dalam air putih. Tidak seperti itu kemestiannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersama hamba-hambanya dalam kondisi Allah subhanahu wa ta'ala berada di langit yang ketujuh, di atasnya, di atas arsnya, sedangkan hamba-hambanya di muka bumi ini. Allah mengetahui pergerakan hamba-hamba tersebut, bahkan pergerakan hatinya. 6. Kama yaquluhu ahlul hululi wa ahlu wihdatil wujud. Sebagaimana hal ini yang diucapkan oleh mereka-mereka yang berakidah hululiyah dan berakidah wahdatul wujud. Mereka meyakini adanya ma'iyatul ikhtilat, kebersamaan yang sifatnya bercampur, melebur. Allah melebur ke dalam hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Allah menyatu dengan makhluk-makhluknya. Ta'ala Allah amma yasifun. Maka di sini pula kami ralat dan kami nyatakan ada kesalahan pada penyampaian sebelumnya, keterbalikan yang sebelumnya dikatakan bahwasanya akidah hululiyah itu adalah akidah yang tidak membedakan antara zat yang menyatu dengan yang disatukan. Adapun wahdatul wujud, sebelumnya disampaikan bahwasanya adanya perbedaan antara yang menyatu dan disatukan. Maka di sini keterbalikan, bahwasanya justru akidah ululiyah itu adalah akidah yang di sana yughayir antara adanya perbedaan antara yang bersatu dengan yang disatukan. Misal ucapan Nasara bahwasanya Allah itu menyatu kepada Isa, maka Allah zat tersendiri, Isa alaihi salam zat tersendiri, kemudian menyatu. Ini akidah hululiyah. Adapun wahdatul wujud adalah tidak terbedakannya antara yang menyatu dengan yang disatukan. Contoh mereka-mereka yang mengatakan bahwasannya Allah itu ya manusia, manusia itu ya Allah. Enggak ada bedanya. Nah, berbeda dengan hal sebelumnya. Allah menyatu kepada Isa, menyatu bahwasanya mereka mengatakan Allah zat tersendiri, Isa zat tersendiri, kemudian menyatu. Nah, wahdatul wujud enggak membedakan itu. Makhluk itu ya Allah, Allah itu ya makhluk. Alam ini adalah Allah, Allah adalah alam. Nah, kedua-duanya kekufuran dan kezindikan. Nah, ini akidah yang diyakini oleh kaum hululiyah dan wahdatul wujud. Dalam bahasa kita mungkin manunggali kawula gusti. Tadi itu menyatunya Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, atau tadi tidak terbedakannya antara alam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka mendapati hewan, mendapati nas'alullah afiyah, kekufuran, anjing, orang yang bermaksiat, mereka katakan Allah, na'udzubillah min hadzal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran yang seperti ini. Naam. Qala wa innama huwa ala 'arsyhi subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala di atas 'arsy-Nya subhanahu wa ta'ala, ya'lamu ma yajri fi hadzal kaun. Dan Allah mengetahui segala yang terjadi di muka bumi ini. Allah mengatakan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan milik Allah subhanahu wa ta'ala kunci-kunci ilmu ghaib. La ya'lamuhu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Tidak malaikatnya, tidak pula para nabinya, hanya Allah yang mengetahui. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa yang di daratan maupun di lautan. Apa yang di daratan, segala macam makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sampai semut-semut, hewan-hewan melata kecil di kegelapan malam, Allah yang kasih rezeki, Allah yang maha tahu kehidupannya. Wal bahar, dan lautan, lautan yang terdalam bahkan, yang kapal pun mungkin pecah ketika masuk ke sana, hancur manusia, Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah jatuh satu daun pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wa la habbatin fi dhulumatil ardi, tidak pula bebijian di kegelapan bumi. Wa la ratabin wa la yabisin, tidak pula yang basah ataupun yang kering. Illa fi kitabin mubin, kecuali itu semua terdapat di dalam kitab yang jelas, yang Allah tulis 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit maupun bumi. 6. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami kumpulkan di sebuah imam, sebuah kitab yang jelas. Ini semua menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dan mengawasi, menyaksikan segala yang terjadi di muka bumi ini maupun yang di lautan ataupun di alam semesta ini. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jikalau ada satu ilah yang lainnya, satu Tuhan yang lainnya selain Allah subhanahu wa ta'ala, la fasadata, niscaya langit dan bumi ini akan hancur. Jika ada pengatur selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini, la fasadata, niscaya alam semesta ini akan hancur. Yang kedua, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jenis ma'iyah yang kedua, wa ma'iyatun khassah, kebersamaan yang khassah, yang khusus. Wa hiya ma'iyatul hifzi, ma'iyah yang khusus ini adalah ma'iyah al-hifz, ma'iyah penjagaan. Wa ma'iyatun nasri, kebersamaan yang sifatnya pertolongan. Wal himayati war riayati wal hifzi, kebersamaan yang sifatnya pertolongan, penjagaan, perlindungan. Naam. Wa hadhihi khassa ibadihi al-atqiya al-hafizina li hududillah. Dan ma'iyah ini khusus untuk hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa. Tidak semua orang mendapatkan kebersamaan yang seperti ini. Ini khusus bagi mereka-mereka yang bertakwa, menjaga ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal. Al-hafidhina li hududillah, yang menjaga batasan-batasan Allah Azza wa Jal. Nah, berarti mereka-mereka yang menjaga syariat Allah Azza wa Jal, mereka mendapatkan ma'iyah yang khusus ini. Ma'iyah yang sifatnya pertolongan dari Allah, penjagaan dan perlindungan. Naam. Pertolongan Allah Azza wa Jal itu bermacam-macam. Penjagaan pun seperti itu. Nanti kita akan sedikit menyebutkan tentang orang-orang yang Allah ceritakan dalam ayatnya. Qala wal mumtathilina li awamirillah wal mujtanibina li nawahi. Untuk mereka-mereka yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Nah, mereka-mereka inilah yang mendapatkan kebersamaan yang khusus tersebut. Orang-orang yang memang disifati muttaqin, al-hafidhina li hududillah. Nah, maka hendaknya kita semua berusaha menjaga syariat Allah Azza wa Jal. Karena al-jaza, kata Syekh Rabi Hafizahullah sebelumnya, min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Seberapa orang itu berusaha menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan kadar itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga orang tersebut, menjaga hamba tersebut. Semakin orang itu bermudah-mudahan dengan syariatnya, dengan agamanya, dia menggampang-gampangkan, maka Allah pun akan menggampang-gampangkan dalam menjaga dirinya, menjaga agamanya. Naam. Qala wa hiya li asfiyaihi minal anbiya wa atba'ihim bihaq. Kebersamaan ini untuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan para nabi dan pengikut mereka dengan hak, dengan baik, dengan benar. 6. Qala Allahu linabiyyihi al-karimaini Musa wa Harun. Allah berfirman kepada dua nabinya yang mulia, Musa dan Harun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian berdua. Asma'u, aku mendengar dan aku melihat. 6. Bagaimana kisah Nabi Allah Musa berhadapan dengan Fir'aun? Allah jaga. 6. Nabi Allah Musa semenjak beliau masih bayi, Allah jaga dan Allah persiapkan. Lamma arsalahuma ila Fir'aun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua nabi tersebut kepada Fir'aun, qala, Allah mengatakan, qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatagha. Mereka berdua mengatakan, yakni Musa dan Harun, rabbana, ya wahai Rabb kami, sesungguhnya kami ini takut terhadap perbuatan Fir'aun yang melampaui batas kepada kami. Kami ini takut, ya Allah, Musa akan berbuat semena-mena kepada kami, akan berbuat melampaui batas. Qala la takhafa, jangan takut kalian berdua, kata Allah Subhanahu wa taala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Allah tolong mereka berdua, Nabiul Musa dan Nabiul Harun, di antaranya dengan Allah berikan mukjizat ketika menghadapi tukang sihir Fir'aun. Allah wahyukan kepada Musa alaihi salam untuk lemparkan tongkatnya, maka menjadilah ular yang mengalahkan sihir-sihirnya tukang sihir. Begitu pula Allah perintahkan Musa alaihi salam untuk melemparkan tongkatnya ketika terjepit, tidak memiliki jalan lagi untuk lari dari Fir'aun. Di hadapannya laut, Allah perintahkan untuk melemparkan tongkatnya sehingga terbelahlah laut tersebut dengan izin Allah Azza wa Jal, sehingga Allah selamatkan Musa dan Harun dan bala tentaranya dari ancaman Fir'aun. Begitu pula kisah yang lainnya dengan berbagai macamnya, di antaranya kisah Maryam, di mana Maryam alaihissalam dikisahkan dalam Al-Quran. Setiap Nabiullah Zakaria masuk ke mihrab untuk membawakan hajatnya Maryam, membawakan makanan dan lainnya, karena Nabiullah Zakaria yang bertanggung jawab untuk menjaga Maryam. Setiap Nabiullah Zakaria masuk mendapati makanan, rezeki dari Allah Azza wa Jal. Kata Nabiullah Zakaria, qala ya Maryam anna laki hadha, qalat huwa min indillah, inna Allah yarzuku man yasha bighairi hisab. Wahai Maryam, dari mana rezeki yang kamu dapatkan ini? Dari mana kamu dapatkan ini semua? Kata Maryam, qalat huwa min indillah, ini semua dari Allah Azza wa Jal. Allah berikan pertolongan karomah kepada Maryam. Begitu pula di antara kisah mereka adalah bagaimana sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau seorang khalifah. Di saat itu beliau radhiyallahu anhu mengutus pasukan ke sebuah tempat. Di saat beliau berkhutbah, pasukan yang beliau utus tadi dalam kondisi terjepit oleh musuh. Maka tiba-tiba Umar dari mimbarnya mengatakan, ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal. Wahai pasukan, gunung. Lihat ke gunung. Di sana ada tempat untuk mundur. Suara Umar radhiyallahu anhu terdengar sampai kepada pasukan yang beliau utus di sana. Dalam kondisi beliau radhiyallahu anhu di mimbar. Enam. Dalam kondisi yang lain, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang juga memimpin pasukan di saat itu, beliau ingin menggempur lawan di seberang sungai. Sungai yang saat itu deras arus airnya. Maka beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengucapkan bismillah, kemudian memerintahkan pasukannya untuk jalan di atas air sungai tersebut. Berjalannya mereka seperti berjalannya di atas tanah, sambil berbincang, berbicara satu dengan yang lainnya, melihat itu musuh sudah ketakutan, sudah lari terlebih dahulu ke belakang. Naam. Ini diantaranya. Begitu pula Khalid ibn al-Walid, untuk menakut-nakuti musuh, beliau minum racun. Diminum racun itu dan tidak memudaratkan beliau. Beliau mengucapkan bismillah, beliau minum racun itu untuk menggentarkan musuh. Dan itu semua biiznillahi ta'ala merupakan karamah dari Allah Azza wa Jal. Dan begitu pula bahwasannya pertolongan itu bukan terbatas pada hal-hal seperti itu. Keistiqomahan kita di atas al-haq ini merupakan pertolongan Allah, karamah dari Allah Azza wa Jal. Seseorang yang meninggal dalam kondisi alal haq, di atas keislaman, di atas sunnah, itu merupakan pertolongan Allah Azza wa Jal. Orang yang mati syahid di medan tempur juga merupakan bentuk penjagaan Allah kepada hamba tersebut. Selanjutnya beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, ya'ni bin nasri wa ta'yidi wal hifzi. Kata Allah, aku mendengar dan aku melihat, ya'ni kata beliau, bin nasri, dengan menolong, membantu, menjaga dua nabi tersebut. Fala yadurruhuma hadzal jabbar fir'aun. Tidak memudaratkan mereka berdua orang bengis ini, yaitu Fir'aun. Tidak memudaratkan sedikit pun dua nabi tersebut. Fir'aun yang bermimpi adanya seorang bayi yang akan melengsarkan kekuasaannya, mengalahkan dia. Nah, tidak menghalangi keputusan dia untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang ada di negerinya. Allah selamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam. Begitu pula ketika menghadapi Fir'aun, ketika sudah mendapat risalah dari Allah Azza wa Jal, Allah tolong Nabi Allah Musa dan Harun. Qala hamahuma Allah tabaraka wa ta'ala ila an nasarahum wa ahlaka aduwahum wa qawwahu wa juyushahu. Allah jaga mereka berdua sampai Allah tolong mereka dan Allah binasakan musuhnya, Fir'aun dan bala tentaranya. Ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat nyawa Fir'aun sudah sampai di kerongkongan, baru dia mengatakan, aku beriman dengan ilahnya Musa dan Harun. Terlambat. Wa qawwahu wa juyushahu. Allah kuatkan Musa dan bala tentaranya. Wa ma 'inda Musa wa akhihi syai'un illa hifdzullah wa ri'ayatihi. Nabiullah Musa dan Harun enggak punya apa-apa. Mungkin sedikit yang ikut sama beliau di saat itu, tentaranya, pengikutnya ataupun perlengkapannya terjepit. Naam. Enggak punya apa-apa. Illa hifdzullah wa ri'ayatuh, kecuali penjagaan Allah dan pertolongannya. Tawakal sudah. Bahkan Nabiullah Musa mengatakan kepada umatnya, kepada pasukannya, jangan kalian khawatir. Bersama kita Allah Azza wa Jalla. Maka Allah wahyukan kepada Musa untuk melempar tongkatnya. Terbelahlah tongkat tersebut. Nabiullah melewati. Ketika Nabiullah sampai, Musa alaihi salam, Fir'aun masih di tengah-tengah. Allah tenggelamkan dia. Qala hafizahullah, wa ma'a dzalika intasaru alaihi. Bersamaan dengan itu, mereka orang-orang yang menang. Mereka Allah menangkan. Hal yang terjadi mirip dengan ini kisahnya Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam ketika perang Badar. 300 sekian belas pasukan menghadapi 1000 sekian pasukan perang Badar. Ibaratnya satu kaum, satu muslim menghadapi 3 orang perbandingannya, ataupun bisa lebih dari itu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu masuk ke kemahnya beristighatsah kepada Allah azza wajal, sampai-sampai rida beliau terjatuh dari pundaknya. Rida, selendang beliau terjatuh dari pundaknya saking tingginya beliau alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, "Ya Allah, kalau Engkau hancurkan pasukan ini, Engkau tidak akan diibadahi di muka bumi ini." Karena mereka lah orang-orang yang mengemban risalah dari Allah Azza wa Jal. Allah turunkan malaikatnya yang berjumlah sekian ribu. Turun. Sampai-sampai dikatakan dalam ayat, وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Tidaklah ketika engkau melempar anak panah, melempar tombak, kecuali Allah lah yang melempar tombak tersebut. Belum sampai pedangnya menebas leher musuh, sudah terbunuh musuh tersebut. Belum sampai anak panah menancap pada tubuh musuh, sudah tersungkur musuhnya. Nah, itulah yang disebut sebagai ma'iyyatun khassah, ma'iyyah yang sifatnya khusus. Keistiqomahan kita menghadapi berbagai cobaan, yang dilempari batu, Nabi SAW dilempari batu. Begitu pula mungkin ada umatnya juga yang seperti itu kondisinya, ataupun yang diganggu dengan gangguan lainnya. Kemudian Allah berikan keistiqomahan kepada dia. Ini bentuk penjagaan dari Allah, pertolongan. Tidak semua orang yang ketika dicoba, ketika dikasih gangguan oleh manusia, kemudian dia bertahan. Tidak semua seperti itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir, ayat ke-51, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami sungguh akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman fi hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan di hari di mana bangkitnya saksi-saksi di hari kiamat. Allah tolong, Allah berikan rahmatnya. Rahmat Allah pun terbagi menjadi dua, ada rahmat yang ammah, ada rahmat yang khasah, rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Rahmat yang umum adalah kasih sayang Allah. Artinya Allah kasih seluruh hamba-hambanya rezeki, anak, mukminnya, kafirnya, yang menentangnya pun yang taatnya. Rahmat yang khasah, hidayah. Begitu pula Allah berikan pertolongan di hari kiamat, syafaat. Ini rahmat yang khusus. Dalam ayat yang lainnya, surat Muhammad, pada ayat yang ketujuh Allah mengatakan, In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, dengan makna tadi, ihfadillaha yahfadka. Jika kalian menolong Allah Azza wa Jal, yansurkum, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian, pijakan-pijakan kalian. Allah jadikan kita seakan-akan gunung yang tidak bergeming. Pada ayat yang lainnya Allah mengatakan, An-Nahl 128, Inna allaha ma'alladzina taqwalladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Hadhihi ma'iyyatun khassah la tahsul li kulli ahad. Inilah yang disebut sebagai ma'iyyah yang khusus, yang tidak didapati oleh setiap orang. Enggak semua orang mendapatkannya. Dalam ayat lainnya Allah mengatakan, Inna allaha ma'alladzina taqaw, atau sama dengan ayat yang sebelumnya yang kita baca, Inna allaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Kata Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala dalam risalah beliau, ihsan itu ada tiga macam. Berbuat kebajikan, kebaikan itu secara keumuman maknanya adalah badzul al-khair, melimpahkan, mencurahkan kebaikan, dan kaful adza, menahan kejelekan. Namun secara terperinci, ihsan itu ada tiga macam. Yang pertama, berbuat ihsan terhadap diri sendiri terkait hak-hak Allah Azza wa Jal. Allah memerintahkan ini, Allah memerintahkan itu, Allah melarang ini, Allah melarang itu. Kita kerjakan, sesungguhnya itu merupakan perbuatan baik kita kepada diri kita sendiri. Karena manfaatnya bukan kepada Allah, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Jadi gak ada istilahnya Allah itu dizalimi. Salah, kurang tepat. Ya. Seorang hamba berbuat zalim itu kepada dirinya sendiri. Tidak ada istilahnya Allah dizalimi. Karena tidak ada yang bisa memudaratkan Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang bisa menyakiti Allah Azza wa Jal. Justru dengan bermaksiatnya hamba itu, berbuat kufurnya dia kepada Allah, dia memudaratkan dirinya sendiri. Ini yang pertama. Dan itu merupakan keterangan dari para ulama rahimahumullah. Yang kedua, berbuat ihsan kepada dirinya sendiri dengan melawan hawa nafsunya. Karena di satu sisi kita ini harus bersabar menghadapi syaitan, di sisi yang lain hawa nafsu kita ini sifatnya ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada kejelekan. Maka kasihani diri kita ini dengan cara mentaati Allah Azza wa Jal dan menahan hawa nafsu kita dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah. Yang ketiga adalah berbuat ihsan kepada hamba lainnya, baik itu kepada sesama manusia ataupun kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Jangan tidak berbuat zalim, jangan berlaku adil, nah, tidak mengganggu, betul-betul dia menjaga perasaan hewan ketika menyembelih misalkan. Nah, maka orang-orang seperti inilah yang akan mendapat kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan yang berbuah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ma'iyatul hifzi wan nasri wat ta'yid. Kebersamaan, penjagaan, pertolongan dan bantuan. Inilah di antara apa yang kita bahas, yang mampu kita bahas dari beberapa pertemuan kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadi tambahan ilmu dan menjadi kemantapan bagi kita dalam beriman kepada Allah Azza wa Jal. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.